Dan ingat ya, kalau sedih, alhamdulillah, kesyirikannya masih banyak. Bukan hanya kuburan-kuburan sembah di Indonesia ini. Ya, percayaan-percayaan yang batil. Dukun-dukun, paranormal, kemudian orang pintar, dan yang lainnya. Jimat-jimat, kepercayaan-percayaan masih banyak di Indonesia ini. Makanya kita ingatkan mereka. Ingatkan mereka. Ini syirik. Nggak akan diterima oleh Allah SWT. Orang yang datang ke dukun, ke paranormal, orang pintar, nggak akan diterima salatnya selama 40 malam. Dan ini masih banyak. Dan nama-nama mereka sudah jelas dukun. Sudah jelas dukun. Sudah jelas tukang sihir. Cuma namanya dipoles nama macam-macam. Kiai, Habib, atau yang lainnya. Sudah jelas dukun. Ngajak orang untuk berbuat syirik kepada Allah. Mengajak orang untuk menyembah dirinya. Tapi itu kan dikatakan, bahwa ini adalah kiai. Indonesia sudah punya ukuran jelas. Ya. Hatta terbang itu kiai di Indonesia. Terbang. Hatta kereta kuda disembah di Indonesia, di Jogja. Seperti di Indonesia, keris. Yang tidak bisa memberikan manfaat. Jadi Allah sudah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, jangan berdoa, jangan meminta, jangan ibadah kepada Allah. Tidak bisa memberikan manfaat. Semua benda-benda yang ada dan manusia yang ada tidak bisa memberikan manfaat. Dan tidak bisa berbahaya. Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in ta'ata fa innaka idzal minadh dhalimin. Dan jangan kamu berdoa kepada Allah, jangan menyembah kepada Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang zalim. Orang zalim apa? Syirik. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in ta'ata fa innaka idzal minadh dhalimin min musyrikin. Jadi semua tidak ada manfaatnya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolak bahaya. Tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali dari Allah SWT. Nah sekarang orang datang ke kubur Nabi, tidak bisa menolak manfaat. Kalau kubur Nabi aja orang datang, tidak bisa Nabi menjawab, tidak bisa memenuhi panggilan mereka, tidak bisa menghajar mereka. Apalagi kuburan yang lain. Kuburan wali, atau kuburan habib, atau kuburan kiai, tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Maka ajak orang untuk berpikir. Mereka mati aja, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kok masih banyak orang mendatangi? Kemudian benda-benda mati masih disimpan. Benda-benda mati. Dianggap ini jimat, dianggap ini mendatangkan barokah dan segala macam. Ini kepercayaan syirik masih ada dan kita harus kikis habis. Dan ingatkan kaum muslimin. Masih banyak yang seperti ini. Yang kita harus alhamdulillah. Mungkin di antara antum yang ngaji sudah. Alhamdulillah berhidayah dari Allah. Bisa. Tapi kita lihat keluarga antum. Famili antum. Tetangga. Sampaikan mereka dengan cara yang baik agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau mereka berbuat syirik, sampai mereka mati dan berbuat syirik, menyembah dan beribadah kepada Allah, enggak diampuni dosanya oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik. Tidak diampuni. Dan Allah mengampuni dosa sang bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi syirik, ini dosa yang tidak diampuni Allah. Kalau dia sampai akhir hayatnya tidak taubat. Kalau dia sampai akhir hayatnya dia taubat kepada Allah, taubat dan taubat nasuh, diampunkan. Semua dosa, syirik dan selain syirik. Kalau dia taubat sebelum dia meninggal dunia, sebelum ruhnya berada di kongkong, sebelum roh di kongkong, dia taubat dengan taubat nasuh, diterima oleh Allah SWT. Bahwa Allah mengampuni semua dosa. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya mengampuni semua dosa. Ada yang jurkan mereka untuk tobat dan kembali kepada pemahaman yang hak, pemahaman yang benar. Kemudian selanjutnya, Jakhalifuddin, Azakumullah, tentang tauhid ini, kalau betul-betul kita kaji terus tentang tauhid, dan ini harus terus, enggak boleh berhenti kita mengkaji tauhid. Terus, dari satu kitab selesai, ulangi lagi. Selesai kitab, ulangi lagi, terus, jangan berhenti. Sebab dengan kita mengkaji tauhid ini, akan tambah iman kita, tambah ketakwaan kita, tambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan kita dengan tauhid ini tambah mantap, tambah pengagungan kita kepada Allah, dan tambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Karena ilmu yang kita tuntut ini harus menimbulkan rasa takut kepada Allah SWT. Jadi bukan hanya kita takut hanya kepada syirik saja, supaya kita ngajak syirik, tapi lebih dari itu. Artinya yang lain juga seperti itu juga. Kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Tambah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, Yang keenam, jadi yang kelima, bahwa Islam adalah tauhid dasarnya, dan juga Islam melarang umatnya berbuat syirik. Sudah masuk ke Isya. Iya, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan dulu. Nanti pada azan kita lanjutkan lagi. Habis azan lanjutkan lagi. Insyaallah, ya. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sallam. Kalau sama, nama lagi nanti. Mendingan selesaikan materi, atau naik.